Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah jawaban atas 3 pertanyaan yang masuk terkait audio yang kedua. Yang pertama adalah bagaimana caranya mengetahui derajat hadis-hadis tadi, karena terkadang hanya dicantumkan nama perawinya. Barakallahu fiik. Tentunya setiap permasalahan bisa kita ketahui jawabannya dengan bertanya kepada ahlinya. Demikian juga dalam kaitannya tentang derajat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merujuk kepada yang merupakan ahli di bidang ilmu hadis. Tapi secara garis besar, kesahihan suatu hadis bisa diketahui dari kitab apakah yang memuat hadis itu. Setiap hadis yang tercantum dalam As-Sahihain, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, maka dia dikategorikan sebagai hadis sahih. Demikian pula hadis-hadis yang telah dihukumi oleh ahlul hadis sebagai hadis yang sahih, walaupun tidak terdapat dalam As-Sahihain dan tidak pula dalam salah satunya. Untuk bisa mengetahui hal tersebut, tentunya kita sebagai orang awam hanya bisa taklid kepada yang berilmu. Apabila hadis tersebut telah dihukumi oleh seorang ahli hadis, baik klasik maupun kontemporer, sebagai hadis yang sahih atau hadis yang hasan, maka silahkan mengamalkan hadis tersebut dengan taklid kepada ulama yang telah menghukuminya. Namun bagi seorang penuntut ilmu yang telah mempelajari dasar-dasar dan kaidah-kaidah ilmu hadis, bagaimana sebuah hadis itu dinyatakan sahih ataupun hasan ataupun dhaif dan seterusnya, maka hendaknya dia meneliti alasan mereka yang menganggap sahih itu apa. Kalau memang alasannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis, maka silahkan dia ikuti. Namun bila alasannya ternyata lemah, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis, atau dia menemukan ulama lain yang lebih mumpuni di bidang itu yang berseberangan pendapatnya dalam menilai sebuah hadis, maka hendaknya dia mengikuti pendapat yang lebih mumpuni ilmunya tersebut. Namun sekali lagi, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang telah memiliki basic ilmu hadis. Adapun pertanyaan yang kedua adalah tentang materi sumber pendalilan yang dikatakan Ustadz bahwa mayoritas hadis itu adalah hadis ahad, bukan mutawatir. Pertanyaan Ana, kenapa kok dikatakan mayoritas hadis Nabi itu ahad? Bukankah Nabi mengajarkan al-Islam kepada sahabat dalam halaqah-halaqah beliau yang dihadiri banyak sahabat dalam kurung mutawatir, bukan kepada orang per orang dalam kurung ahad yang jumlahnya sedikit? Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Barakallahu fiik. Yang perlu kita ketahui tentang definisi hadis mutawatir dan hadis ahad, ya, mungkin sebagian orang menganggap yang namanya mutawatir itu kalau apa yang dijelaskan oleh Nabi itu didengar oleh banyak sahabat, otomatis dia menjadi mutawatir. Sebetulnya tidak seperti itu, karena definisi mutawatir menurut mereka yang menggunakan definisi ini, ahlul hadis, bukan hanya diriwayatkan oleh banyak sahabat saja, namun sejumlah banyak perawi itu harus ditemui pada setiap tabaqatul isnad, setiap jenjang periwayatan hadis. Jadi hadis itu diriwayatkan dari jenjang sahabat, kemudian turun kepada tabi'in, dan tabi'in itu boleh jadi ada 3 jenjang, gak hanya 1 jenjang saja. Ada tabi'in senior, ada tabi'in pertengahan, ada tabi'in junior, kemudian beralih ke tabi'in, Dan di masing-masing jenjang itu jumlah perawinya harus mutawatir, baru dia dikategorikan hadis mutawatir. Nah, sekarang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka yang menggunakan istilah mutawatir dan ahad. Berapa minimal jumlah perawi dalam sebuah hadis mutawatir? Ada di antaranya yang mengatakan minimal 10 orang. Dan 10 orang ini bukan hanya sahabatnya ya, tapi sahabatnya, tabi'innya, tabi'i tabi'innya, dan seterusnya. Sampai hadis tersebut dibukukan. Di setiap jenjangnya harus ada 10 perawi minimal. Ada yang mengatakan tidak, 10 perawi enggak cukup, tapi 12. Ada yang bilang 20, ada yang bilang 40, bahkan ada yang mengatakan 70. Bayangkan ketika sebuah hadis kita ambil menurut yang paling kecil saja, 10 orang. Ketika kita temukan misalnya 10 sahabat, di bawahnya ada 10 tabi'in, di bawahnya ada 9 tabi'it tabi'in, kemudian ada 10 lagi, maka ini tidak masuk kategori hadis mutawatir. Tetap dia masuk kategori hadis ahad. Jadi berdasarkan definisi yang paling minimalis saja, itu akan sangat sedikit yang bisa masuk dalam kategori hadis mutawatir. Dari puluhan ribu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ucapan beliau maupun perbuatan beliau, itu hanya ratusan saja yang masuk kategori mutawatir. Itu pun tidak satu kategori. Ada di antaranya yang mutawatirnya itu di atas 10, ada yang di bawah itu. Jadi definisi mutawatir dan ahad ini adalah definisi yang masih debatable, belum disepakati. Kapan dia menjadi ahad dan kapan dia menjadi mutawatir, batasannya tidak jelas. Ada banyak pendapat di situ. Oleh karena itu kita tidak boleh mengacu kepada klasifikasi yang tidak jelas batasannya. Dan tidak berarti ketika hadis itu kebanyakan ahad, lantas kekuatan hukumnya lemah. Justru ini yang perlu kita koreksi. Siapa yang mengatakan bahwa masalah akidah itu hanya boleh diambil dari hadis-hadis yang mutawatir, ini adalah pemahaman yang keliru, yang menyimpang, yang tidak dikenal oleh para salafus saleh. Karena definisi ahad dan mutawatir itu juga definisi yang sifatnya baru, bukan sesuatu yang sudah populer di masa itu. Yang mengembangkan definisi ahad dan mutawatir dengan maksud membedakan dari segi kekuatan hukumnya, dengan maksud mengatakan bahwa yang boleh jadi dalil dalam perkara akidah hanya yang mutawatir, maka konsep ini dikembangkan oleh mereka yang terpengaruh filsafat ilmu kalam. Sedangkan para sahabat tidak sama sekali menggunakan konsep ini, tidak mengenal konsep ini. Oleh karena itu, sengaja itu kita cantumkan, kita sisipkan pembahasan itu supaya difahami bahwa hadis yang menjadi dalil dalam agama itu kebanyakan justru hadis ahad. Ya, khabar ahad, tidak sampai ke tingkat mutawatir. Ini menurut mereka yang membagi menjadi ahad dan mutawatir. Adapun hakikatnya, memang tidak bisa kita tentukan kapan sebuah hadis itu ahad dan kapan sebuah hadis itu mutawatir hanya dengan melihat kepada banyak sedikitnya perawi. Karena jumlah itu bukanlah parameter utama dalam menilai sebuah hadis. Tergantung berita apa yang disampaikan. Ada kalanya kita akan mempercayai dengan sangat yakin walaupun yang menyampaikan hanya satu orang. Tapi ada kalanya 10 orang pun kita belum percaya. Tergantung beritanya apa dan bagaimana dia disampaikan. Sehingga tidak perlu kita membagi-bagi hadis ini masuk kategori ahad, yang ini masuk kategori mutawatir, hanya karena perawinya 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5, 7, 9. Itu adalah pembagian-pembagian yang tidak ilmiah. Karena mereka yang membagi pun tidak akan bisa komitmen dengan pembagian itu. Jadi sama sekali tidak perlu kita permasalahkan, manakala dikatakan bahwa sebagian besar hadis Nabi adalah hadis ahad, karena walaupun ahad, ahlu sunnah meyakini dia wajib diterima, wajib diyakini kebenarannya apabila telah dianggap valid oleh ahlul hadis. Yang penting itu, yang penting kita mengimani kebenaran hadis-hadis Nabi yang telah divalidasi oleh ahlinya, dan kita melaksanakan Islam, menjalankan Islam berdasarkan hadis-hadis yang telah divalidasi tadi, terlepas dari apakah dia mutawatir ataukah ahad. Berikutnya adalah tentang tidak boleh istilah salafus saleh kita tentang karena ada istilah lain dalam bahasa Arab. Contohnya apa? Contohnya barakallahu fik, istilah salat misalnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nasir Al-Aql, istilah salat dalam bahasa itu maknanya doa. Tapi istilah syar'inya bukan hanya doa. Istilah syar'i tentang salat itu lebih spesifik, adalah sebuah ibadah yang dilakukan, sebuah ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan bacaan dan gerakan tertentu, bukan sekedar doa. Oleh karena itu, ketika kita mendapati perintah-perintah dalam Al-Quran maupun sunnah tentang aqimus sholah wa atuz zakah, ya, dirikanlah sholat misalnya, bayarlah zakat, tidak boleh ini kita maknai dengan doa sebagaimana yang dikenal dalam bahasa Arab. Karena istilah syar'i ini difahami oleh para salaf sebagai sesuatu yang khusus, spesifik. Walaupun secara bahasa dia bermakna doa, dan walaupun istilah-istilah syar'i itu juga ada hubungannya dengan makna lughawi, tapi ketika istilah itu telah dimaknai secara khusus oleh syariat, maka kita tidak boleh mengabaikannya hanya karena beralasan, loh ini kan secara bahasa artinya doa. Misalnya seseorang mendengar azan berkumandang, kemudian dia mengangkat kedua tangannya berdoa lalu pulang, tidak melakukan sholat dengan alasan kan sholat artinya doa. Nah, ini sesuatu yang batil, tidak dibenarkan. Walaupun sholat artinya doa, tapi sholat telah dimaknai oleh syariat dengan makna khusus. Dan para salaf juga memahami ayat-ayat yang memerintahkan untuk sholat sebagai ayat-ayat yang memerintahkan untuk ibadah dengan bacaan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, bukan sebatas berdoa. Kecuali bila dalam konteks tertentu sholat tetap dimaksudkan sebagai doa. Contohnya, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Di surat At-Taubah Allah berfirman, ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah alias zakat yang membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Wa shalli alaihim. Inna salataka, salat di sini artinya doa. Sesungguhnya doamu itu wahai Rasulullah akan memberikan ketenangan bagi mereka. Nah, ini kan jelas dari konteksnya bahwa yang dimaksud itu shalli alaihim itu bukan Nabi suruh menyolati mereka, menyolatkan mereka sebagaimana salat jenazah, bukan, tapi disuruh mendoakan mereka. Ketika mereka membayarkan zakat, Nabi diperintahkan agar mendoakan supaya Allah memberkahi harta mereka, karena doanya Nabi itu memberikan ketenangan. Tapi dalam ayat-ayat yang konteksnya itu jelas, tidak boleh kita alihkan maknanya hanya karena beralasan secara bahasa sholat itu artinya doa. Itu salah satu contohnya. Wallahu a'lam.